Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-13, ad-dinu an-nasihatu ma'na al-ijmali. Kita ulang sedikit pada pembahasan an-nasiha lillah. قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله فالنصيحة لله معناها نصيحة untuk Allah. Sekarang pengertian atau maksud dari hadis ini disebutkan. Nasihat untuk Allah artinya al-imanu bihi, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mencakup 4 hal. Iman terhadap wujudillah, keberadaan Allah, iman terhadap rububiyah, uluhiyah, asma'us sifat. Rububiyah Allah, Allah menciptakan, mengatur, memiliki. Kemudian uluhiyah, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dan nama-nama serta sifat bagi Allah. Wa bikulli ma warada fil kitabi was sunnati. Yang kedua, beriman terhadap segala sesuatu yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Min. Di antaranya. Asma'ihi al-husna. Mengimani nama-nama Allah yang terbaik. Nama yang paling bagus. Walillahil asma'ul husna. Hanya untuk Allah nama yang terbaik. Wasifatihi al-ulya. Dan sifat-sifat yang paling tinggi. Walillahil mathalul a'la. Hanya milik Allah. Kalau tadi. Walillahil asma'ul husna. Yang ini. Walillahil mathalul a'la. Hanya milik Allah al-mathal. Mathal itu sifat yang paling tinggi. Imanan haqqa. Mengimani dengan sebenarnya. Shadiqan. Benar, jujur. Min ghairi tashbihin, tanpa mentashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala ta'tilin, tidak pula menta'til, meniadakan dalil, menolak dalil. Tidak boleh. Wala tahrifin, tidak boleh pula menyelewengkannya ke makna yang batil. Wala tamthilin, tidak boleh pula tamthil menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ala asasi. Ini berdasarkan dalil. Asas yang dalil, berdasarkan dalil. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Terkait dengan kamitslihi. Kaf ini ada dua pandangan. Yang pertama, kafnya adalah asli. Kaf asli, harf jar asli. Harf jar asli artinya laisa mithla mithlihi syai'un. Al-kafi tashbih. Laisa mithla mithlihi syai'un. Artinya apa? Seandainya di sana ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ada Allah, seandainya ada yang serupa. Seandainya ada yang serupa. Ya. Maka di sana tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan keserupaannya tadi. Entah? Seandainya di sana ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Maka tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan keserupaannya tadi. Lebih-lebih semisal dengan Allah. Mimba bil aula. Yang kedua, kafnya, ini zaidah li ta'kid. Kafnya tambahan. Silah wa ta'kid. Tambahan untuk menguatkan. yang artinya, laisa mithlahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar semisal dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar semisal dengan Allah. Tidak ada. Karena Allah Maha Esa dengan sifatnya yang agung. Nah, di sini pada potongan pertama ini terdapat dalil larangan tashbih, ya, ataupun takyif. Tashbih ataupun takyif. Takyif menggambarkan. Tashbih menyerupakan, tamthil juga. Wa huwa as-sami'ul basir, dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini isbat. isbat, menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Bantahan terhadap orang yang menta'til, demikian pula mentahrif, bagian yang kedua. Bantahan terhadap ta'til dan tahrif. Nah, dari sini kita mengetahui prinsip dalam nama-nama dan sifat Allah ada dua hal, yaitu isbat dan nafi. Isbat, isbatun bila takyifin wala tamthilin, menetapkan nama-nama dan sifat tanpa takyif, tanpa menggambarkan gini loh, gini loh, gini loh. Nah, tidak pula mentamthil, tanpa menyerupakan. Wanafyun, dan meniadakan, yakni meniadakan sesuatu yang ditiadakan Allah dan Rasulnya, bila ta'tilin wala tahrif, tanpa menolak dalil, tidak pula menyelewengkan dalil. Ini kaidahnya dalam nama-nama dan sifat. Isbatun bila takyifin wala tamthilin, kita menetapkan, namun tidak menggambarkan, tidak pula menyerupakan. Wanafyun, kita meniadakan, meniadakan sesuatu yang ditiadakan Allah dan Rasulnya, tanpa menolak dalil, tanpa menyelewengkannya. Qala Syekh rahimahullah, hayyan wa mayyita, wa ifraduhu wahdahu subhanahu bil ibadah. Termasuk nasihat kepada Allah, ifraduhu, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah juga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ibadah juga. Mengisahkan Allah dalam peribadatan, dan ini adalah tujuan pokok diutus Nabi dan Rasul. Wa nafyus syariki anhu, yang kedua, tidak cukup mengisahkan Allah dalam peribadatan, dibutuhkan nafi, menolak sekutu. Allah enggak punya sekutu. Enggak ada di sana dewa dewi, enggak ada di sana Tuhan ini dan itu. Itu semuanya adalah palsu, batil. Nafyus syarik anhu, meniadakan sekutu bagi Allah. Allah mengatakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ini, menetapkan Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, yang kedua, menolak segala ibadah selain Allah. Wal qiyamu bi ta'atihi, termasuk dari nasihat kepada Allah, al qiyamu, menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak taat, berarti tidak menunaikan haknya Allah. Ya. Wajtinabu ma'siyatihi, mudhafun ilaih. Wajtinabu, menjauhi maksiat kepada Allah. Ijtinab ini lebih dalam maknanya daripada tark. Tark meninggalkan, ijtinab menjauhi. Ya. Maksiat berada di ujung timur, kita di ujung barat. Menjauhi. Ini banyak dalam ayat, dalam hadis, dengan menggunakan ijtinab ataupun wala taqrabu, jangan mendekati. Ya. Ini lebih mendalam maknanya. Didekati aja jangan. Apalagi menyentuh, masuk, menjauhi maksiat kepada Allah. Wal hubbu fihi wal bughdhu fihi, cinta fihi karena Allah, benci karena Allah. Kenapa cinta? Al hubbu fi, ini termasuk bagian dari awthaqu urul iman. Awthaqu urul imani al hubbu fillahi, termasuk dari bentuk keimanan yang paling kokoh. Orang kalau ingin membuktikan dia imannya kuat atau enggak di sini, dia cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta kepada seseorang karena dia taat, karena dia di atas sunnah, karena dia adalah orang yang berpegang teguh dengan agama, dia cinta. Dia benci kepada orang lain bukan karena dunia, namun karena agama. Nah itu, al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Bukan karena pribadi, tersinggung, karena dihina, karena dizalimi, urusan pribadi bukan. Namun dia cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muwalatu man ata'ahu. Berikutnya, muwalah, loyal, cinta kepada orang yang taat kepadanya. Wa munabadhu man asahu, wa munabadha, melemparkan, membuang, ini benci kepada orang bermaksiat kepada Allah. Enggak senang, benci. Kenapa enggak senang dengan dia? Dia suka berjudi, dia enggak salat, dia kalau berucap dusta, benci dia. Al-bughdhu fillah. Kenapa senang dengan dia? Dia jujur, dia akhlaknya bagus, dia agamanya bagus, dia mustaqim, terus-terus cinta. Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Al-ayah. Ini dalilnya. Dan yang lainnya. Wa jihadu man kafara bihi. Berjihad, memerangi orang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik. Kafir dan munafik, musyrik, masuk. Masuk di sini, jihad di sini dua hal. Jihad bisayfi wassinan, dengan senjata, pedang, tombak. Yang kedua, jihad bil ilmi wal bayan, dengan ilmu dan penjelasan, dengan dakwah, dengan menulis, dengan turut andil dalam dakwah. Insyaallah masuk dalam jihad. Nah, dua, jihad dengan senjata fisik, yang kedua jihad dengan ilmu. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Nah, wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijarah, perniagaan yang sangat menguntungkan? Apa itu? Tunjikum, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjihad fi sabilillah. Wal i'tirafu bi ni'amihi, mengakui segala nikmat itu datang dari Allah, bukan dari kemampuan kita, harta kita, teman kita, dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Wa ma bikum, apapun yang datang kepada kalian, yang ada pada diri kalian, mulai dari nikmat yang ada pada tubuh kita, sangat banyak. Ya, kita diberi kaki, tangan, pendengaran, penglihatan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah, itu dari Allah SWT. I'tiraf, mengaku. Mengaku bahwa segala nikmat dari Allah SWT. Lihat bagaimana kesombongan Fir'aun, kesombongan Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin min indi. Saya dapatkan harta itu karena ilmu, ilmu saya. Sombong dia. Enggak mengakui nikmat itu dari Allah. Wa syukruhu 'alaiha. Berikutnya, mengakui. Berikutnya syukur, mensyukuri, bersyukur kepada Allah 'alaiha, atas nikmat itu. At-tahadduts, yang pertama i'tiraf, ya, mengakui nikmat itu. Yang kedua, at-tahadduts bi ni'amillah, menyebut-nyebut nikmat Allah dengan baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ketiga adalah, ya, an yasta'milaha fi ta'atillah, menggunakannya dalam ketaatan. Mari kita melihat masing-masing kita, sudahkah kita menjalankan hal demikian, ya, syukur tersebut. Sehingga Allah katakan, karena saking sedikitnya orang bersyukur, Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit orang yang bisa bersyukur. Karena penting, rukunnya tiga, dengan qalbu, dengan lisan, dengan anggota badan. Ya, baru dikatakan sebagai orang-orang bersyukur. Afala akunu abdan syakura, kata Nabi SAW. Bukankah aku patut untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur? Sudah diampuni dosanya, sudah lalu, akan datang. Gak santai-santai, justru tambah apa? Semakin tinggi semangat ibadahnya. Nah, jauh dengan kita. Tayyib. Wal ikhlasu fi jami'i al-umuri lahu. Al ikhlas, ikhlas dalam segala perkara agama kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini perkara ikhlas sangat berat. Teorinya mudah, namun butuh perjuangan yang sangat berat. Sampai dikatakan oleh salah seorang salaf, Sufyan al-Thawri rahimahullah, ma asyaddu alayya ya. min niyyati fa innaha tataqallabu alayya ma alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku obati. Ma alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku untuk mengobatinya daripada niat. Fa innaha tataqallabu alayya. Terus bolak-balik. Kadang ini, kadang itu. Aku butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Kalbu-kalbu manusia, anak Adam, di antara dua jari dari jari-jari Allah. Allah bolak-balikkan. Naam. Sesuai dengan kehendak Allah. Qala Syekh hafizahullah wa amma an-nasihatu li kitabih. Ini yang berapa ini? Kedua ya. Nasihat kepada kitab. Kitab Allah. Fal imanu bi annahu kalamullah. Mengimani. Iman. Bahwasanya dia, yaitu Al-Quran, kalamullah. Secara khusus dan kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Ibrahim, Musa. Semuanya adalah kalamullah. Termasuk dari kalamullah. Meyakini bahwasanya annahu kalamullah. Ucapan Allah. Munazzalun minhu. Diturunkan dari Allah. Khairu makhlukin. Bukan makhluk. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya apa? Al-Quran kalamullah. Maksudnya Al-Quran itu Allah berbicara. Berbicara dengan suara bisaut wa harf. Dengan suara, dengan huruf yang didengar oleh Malaikat Jibril. Ya. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti keyakinan Asy'ariyah. Ataupun Maturidiyah. Ataupun Kullabiyah. Ataupun yang lainnya. Bukan keyakinan mereka yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Kita kan sering mendengar ya. Allah wujud hidam bako dan seterusnya. Ya. Kalam. Seantaranya apa? Sifat kalam. Namun sifat kalam yang ada pada mereka enggak sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menisbahkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari sementara Abul Hasan sudah rujuk. Jadi ada di tengah-tengah kita kebanyakan ya. Rujukannya ke sana ke Mesir. Asy'ariyah. Apa sifat kalam itu? Yang dimaksud dalam mereka kalam nafsi. Apa kalam nafsi itu? Kalam nafsi adalah Allah yatakallam fi nafsi. Allah itu berbicara pada dirinya. Enggak dengan suara yang didengar. Allah berbicara pada dirinya difahami oleh Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril mengungkapkan. Kalau Asy'ariyah mengatakan ibarat, mengibaratkan. Kullabiyah menghikayatkan. Jadi Quran itu hikayat dan ibarat dari ucapan Allah menurut siapa? Asy'ariyah Kullabiyah. Bukan ucapan Allah hakiki. Paham tuh? Ya. Jadi hakikatnya mensifati Allah bicara pun enggak dengan suara. Berarti manusia lebih sempurna kalau gitu. Bisa mengeluarkan suara. Jibril lebih tahu berarti. Jibril bisa mengungkapkan apa yang ada pada diri Allah kan itu ya. Jibril tahu isinya ini disampaikan. Isinya ini disampaikan. Jibril lebih pandai berarti dalam mengungkapkan. Konsekuensinya kan gitu. Kalau mengatakan kalam nafsi. Allah itu berbicara namun pada dirinya. Ini. Ya. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Pemahaman kaum muslimin yang mereka jadikan rujukan kayak gitu. Asy'ariyah pemahamannya. Allah berbicara namun kalam nafsi. Ucapannya ada pada diri Allah. Enggak ada suaranya. Enggak ada hurufnya. Terus bagaimana? Jibril memahami maksudnya Allah itu gini-gini-gini sampaikan dalam Al-Quran. Entum, ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafun Salih dengan mereka Asy'ariyah, Qullabiyah dan yang lainnya. Jangan tanya lagi dengan Mu'tazilah, Jahmiyah. Mu'tazilah menolak semua sifat. Allah enggak punya sifat. Nama segala nama, ini A, ini B, ini C, ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, segala nama label, enggak mengandung makna. Jahmiyah lebih-lebih enggak punya nama, enggak punya sifat Allah itu. Sehingga dikafirkan oleh para ulama. Ya, yang paling beruntung adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikut Salafus Saleh. Ya, di antaranya ini sifat kalam. Mengimani bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, ucapan Allah hakiki. Munazzalun minhu, yang diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa lama? 23 tahun. Munazzal, kata nazzala itu bermakna berangsur-angsur, enggak sekaligus. Kalau kata anzala, anzala itu maknanya sekaligus. Ada di sana athar dari sebagian sahabat menjamakkan dua hal ini. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'anul Karim sekaligus. Menurunkan sekaligus ke langit dunia. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurun waktu 23 tahun berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Qala alladziina kafaru law la nuzila hadzal qur'anu jumlatan wahida. Orang kafir ingin Qur'an itu turun sekaligus semua. Pengennya gitu. Namun Allah enggak berkehendak demikian. Allah menghendaki turun ini. Kenapa? Untuk membantah orang-orang kafir, membantah musyrik, orang munafik, turun sesuai dengan keadaannya. Adapun ketika sudah terputus wahyu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka sudah sempurna semuanya. Wa iru makhlukin, bukan makhluk. Ya, ini pantahan terhadap mereka yang dari kalangan Mu'tazilah. Dari kalangan Mu'tazilah mengaku Quran makhluk. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah taala sangat gencar. Bahkan ya, mereka bisa mempengaruhi penguasa. Sekian kekuasaan, sekian zaman. Memaksakan para ulama di sana tegak Imam Ahmad dan yang lainnya. Innallaha nasara hadha din bi Abi Bakar fi zamani ridda wa nasara bi Ahmad fi zamani al-khalq al-mihan. Allah menolong agama ini dengan Abu Bakar pada zaman apa? Ridda, murtad. Tapi meninggal banyak sekali orang yang murtad, diperangi. Demikian pula Allah menolong agama ini dengan Imam Ahmad ketika zaman fitnah khalq Quran. Beli sabar. Karena apa? Karena resikonya bukan terkait dengan dirinya sendiri, terkait dengan agama. Sehingga beliau digelari dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kokoh ketika itu. Nah, wahyu makhluk, bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala, bukan Allah yang menciptakan di pohon, bukan di udara, bukan di gunung, bukan. Namun Allah berbicara dengan hakiki. Wa annahu la yatihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi. La yatihil batil. Al Quran tidak akan didatangi oleh kebatilan. Min baini yadaih, di hadapannya, wa min khalfi, ataupun dari belakang, dari arah manapun. Allah mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami juga menjaganya. Ini mencakup dua hal, la yatihil batil, mencakup alfaz dan ma'ani. Mencakup lafaz-lafaznya. Lafaz-lafaznya bagaimana? Coba lihat bagaimana proses pembukuan Quran. Ya. Sekian orang terbunuh, sahabat terbunuh, penghafal Quran terbunuh. Abu Bakar As-Siddiq diberikan usulan oleh Umar bin Khattab. Terus akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran dari lembaran, dari pelepah kurma, dari tulang, dari ini, semua kumpulkan. Sehingga yang paling berjasa beliau mengumpulkan Al-Quran. Paling berjasa, dikumpulkan semua, terjaga. Kemudian zaman berikutnya, ya, zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu an, terjadi ikhtilaf, perbedaan dalam bacaan sama-sama Quran. Ini baca dengan qira'ah ini, harf ini, baca harf ini. Kemudian disatukan oleh Uthman ibn Affan menjadi satu bacaan yang ada sampai kepada kita. Ini Allah jaga. La ya'tihil batil. Quran mutawatir. Ya. Mutawatir. Semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula maknanya. Tafsirnya. Para ulama yang menjaga. Allah menjaga melalui para ulama. Ini terjadi penyimpangan di sini dibantah. Dalam masalah akidah. Dalam ini kan demikian. Dijaga sampai hari kiamat. Sampai diangkat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dada-dada manusia. Dari masahif. Hilang. Ya. Hilang semuanya. Qala law ijtama'at al-jinn wal-insu la ya'tuna bi mithlihi. Seandainya jin dan manusia, para ahlinya bicara, para ahlinya berkumpul, ini ahli bahasa, ahli sastra, ahli apa? Nahwu, ahli sharaf, semuanya kumpul. Ya. Law ijtama'atil jinn wal insu, seandainya jin dan manusia berkumpul semuanya, bersatu padu, saling ini kurang ini, tambah ini, tambah itu, la ya'tuna bi mithlih, tidak akan bisa mendatangkan semisal dengan Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka terhadap yang lain dhahira, saling bantu-membantu. Oh ini kurang, ini kurang, ini tambah, tambah. Oh ini hilangkan ini. Tidak akan bisa. Itulah dikatakan Quran sebagai apa? Mukjizat. Quran sebagai mukjizat. Kenapa? Karena melemahkan manusia, enggak ada yang bisa menandingi. Ya, dikatakan mukjizat. Oh, dulu Nabi Musa punya mukjizat tongkat, punya mukjizat ini dan seterusnya, ya. Nabi punya mukjizat juga yang terbesar, Quran. Enggak ada orang yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Mukjizat. Yang lebih tepat apa istilahnya? Ayat. Bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir sudah ditantang. Ya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala bi'ashri suwarin mithlihi. Tidak bisa pula. Tadi mendatangkan satu kitab seperti Quran. Satu kitab. Gak bisa walaupun mereka berkumpul bersatu padu. Tidak pula bi asyri suwarin mithlihi min mithlihi, 10 surat yang semisal. Bal wala bi suratin min mithlihi, bahkan satu surat pun enggak akan bisa. Ya. Enggak akan bisa. Ini batasannya. Ini wallahu alam di sini batasan tahaddi, batasan tantangan tersebut adalah bi surah, satu surat. Walaupun mungkin bisa mereka mendatangkan berapa kalimat ya. Bisa mendatangkan kalimat semisal, namun enggak bisa mendatangkan satu surat yang semisal. Musailamah al-Kadzab. Berdusta. Nah, membuat surat. Ya wabar. Dan seterusnya itu kan. Ingin menyaingi surat Al-Asr dan lain sebagainya. Diketawain sama mereka. Nah. Baik, itu satu surat. Lebih-lebih yang lainnya. Allah, namanya tinggal satu paragraf. Enggak habis kali ini. Thumma ta'zimuhu wa tilawatuhu. Kemudian ta'zim mengagungkan. Membacanya. Haqqa tilawatih. Dengan benar-benar membaca. Dengan huruf. Al-mahiru fil Qur'an ma'asafaratil kiramil barara. Yang mahir. Bacaannya bagus. Bacaannya dengan tajwid. Dengan hafal kuat. Yang mahir dalam baca Al-Quran bersama dengan para malaikat. Safarah kiram al-bararah. Walladhi yatata'ta' fihi, yang sendat-sendat. Lahu ajron, dapat dua pahala. Watahsinuha, memperbagus bacaan. Tilawah. Bukan apa istilahnya asal baca. Tahsin. Jadi dorongan untuk memperbagus bacaan Quran. taghanni. Enggak ada yang diperbolehkan kecuali Quran ini memperbagus bacaan Quran. Namun enggak sampai merusak. Wal khusyu'u 'indaha khusyu'. Ketika mendengar bacaan Quran didengarkan, diperhatikan, ditadaburi maknanya. Wa iqamatu hurufihi iqamah. Yakni betul-betul 'inda tilawah, betul-betul memperbaiki hurufnya. Sin, sad, ain dan seterusnya sifat-sifatnya itu betul-betul dipelajari, diamalkan. Nah, tadi mengatakan apa? Man qara'a harfan min kitabillah falu hasan al-hadith. Siapapun yang baca satu huruf dalam Quran baginya satu kebaikan. Satu kebaikan 10 kebaikan. Dilipat gandakan. Tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Sesungguhnya dia akan berikan syafaat kelak di akhirat. Sekarang kita lihat porsi kita ibaratnya. Porsi baca Quran berapa sih dalam sehari? Bandingkan posisi buka api. Berapa menit? Yang itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bukan api yang menjadikan syafi'an. Yang syafi' Quran. Bacalah Al-Quran, sebenarnya dia memberi syafaat kelak di akhirat. Nah, akan terasa butuhnya. Nanti iqra' wartaqi waratil kama kunta turati fid dunya. Allah mengatakan di akhirat kelak, bacalah. Enggak ada mushaf, enggak bisa baca kan di akhirat. Bacalah. Dari mana itu? Hah? Hafalan kan? Iqra', bacalah. Wartaqi, naiklah. Waratil, baca, lakukan. Perbagus. Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana dahulu engkau membaca dengan tartil di dunia. Keutamaan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Baik. Wadzabu anhu, membelanya. Membela Quran biraddi ta'wilil muharrifin, dengan membantah penyimpangan orang-orang menyimpang. Ini tugas para ulama ahli ilmu. Termasuk jihad. Wa tahrifil ghalin, penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Ini ulama juga. Wa intiharil mubtilin, tipu daya orang-orang yang menginginkan kebatilan. Jihad. Wa tasdiqu bima fihi, tasdik, membenarkan isi Al-Qur'an. Berita yang sudah lalu sekarang akan datang dibenarkan, tidak mendahulukan akal. Allah memberitakan peristiwa yang sudah lalu, peristiwa penciptaan langit bumi. Peristiwa terjadi akhirat dibenarkan, jangan seperti kaum Mu'tazilah dan yang lainnya. Nah, membenarkan Al-Qur'an, demikian pula sunnah Nabi SAW. Wal wuqufu ma ahkamihi wuquf, yakni dia menjalankan hukum-hukumnya. Wuquf ma ahkamihi, yakni berdiri diam menjalankan hukum-hukumnya. Itu dijalankan wuquf. Tidak mengambil kesana kemari. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Enggak ada pilihan bagi mukmin. Ketika Allah Rasulnya sudah memutuskan, sudah ambil itu, enggak ada yang lain. Wa tafahhumu 'ulumihi, memahami ilmunya, berarti belajar tafsir. Ya, ini lebih utama lagi belajar tafsir, karena Quran turunkan untuk difahami, diamalkan. Afala yatadabbarun al-Qur'an, tidaklah mereka mentadabbur al-Qur'an. Afalam yadabbarul qaul, dan lain sebagainya. Wa ahkamihi, memahami hukum-hukumnya. Wa amsalihi, dan permisalan. Jadi jangan kagum dengan dongeng-dongeng manusia. Mestinya kita melihat di sini amsal, permisalan-permisalan dalam Quran. Ya, permisalan tentang dunia, permisalan tentang itu, amsal. Ada di sana kan contoh-contoh. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Itulah contoh-contoh bagi manusia. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami ceritakan kepadamu kisah yang terbaik. Ya. Banyak sekali amsal. Wa hududih, memahami hukum-hukumnya, batasan-batasannya. wal i'tibaru bima wa'izihi, i'tibar mengambil pelajaran terhadap nasihat-nasihat Quran. Innama hadhil hayat dunya, misalnya seperti sunya dunia ini, la'ibun walahu, permainan, tidak guru semata, kan itu. Mengambil pelajaran, i'tibar bima wa'izihi, dan lain sebagainya. Wat tafakkuru fi ajaibihi, tafakkur, memikirkan keajaiban-keajaiban Quran, mukjizatnya. Kalau lihat antum, lihat bagaimana hurufnya, susunan hurufnya sangat bagus. Wal amalu bi muhkamihi, mengamalkan yang muhkam, yang jelas, yang wadih. Wat taslimu li mutasyabihi, dan taslim, menerima ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, yang belum difahami, yakin itu dari Allah. Wal bahthu fi nasikhihi wa mansukhihi, membahas yang nasikh, yang menghapus dan yang dihapus. Karena di sana ada ayat yang menghapus, ada ayat yang sudah dihapus. Sebagian ayat yang sudah dihapus masih ada dalam Quran. Ya. Sebagiannya enggak ada. Tujuannya apa? Banyak. Kenapa ayat yang dihapus hukumnya kok masih ada di situ? Di antara hikmahnya satu, agar kita masih bisa beribadah dengan tilawah. Kan? Beribadah dengan tilawah yang bacanya masuk ibadah. Yang kedua, agar kita memahami. Kadang itu mansukhnya, nasakhnya dari yang rendah ke tinggi, berarti kan ujian. Ya, hukumnya rendah menjadi tinggi, ujian bagi kita. Sabar, semangat tidak. Ya. Atau sebaliknya, nasakhnya dari yang tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah. Berarti kita harus bersyukur. Ayat musabara misalnya. Ya. Harus bersabar. 1 lawan 10. Kalau 1-9 gak boleh lari. Hah? Gak boleh lari kan? Sebelumnya. Ayatnya masih ada dalam surat Al-Anfal. 1 lawan 9 gak boleh lari. Harus dihadapi. Betul? 1-10. Turunkan. 1:2. 1-10 gak boleh. Kemudian turunkan 1:2. 1:2. Harus dihadapi. Ayat musabaroh, tinggi ke rendah, dan seterusnya. Nah, wa nasyru ulumihi, nasyar, menyebarkan ilmunya. Wa du'a'u ilaih. Du'a ilaih ini dakwah. Mendakwahkan, mengajak manusia kembali kepada Al-Quran. Nah, mengajak manusia kembali kepada Al-Quranul Karim. Karena itu rujukan kalamullah, masdar as-sa'adah, kunci keberuntungan, kebahagiaan. Allahu a'lam bissawab.